umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faidha qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqtiha. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan terpelihara dariku jiwa dan hartanya, kecuali dengan cara yang hak. Hadis riwayat Muslim.